السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة سكلن رحمني ورحمكم الله، kembali kita di majelis ini, majelis rutinan kita membahas beberapa perkara yang disebut faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu, atau bisa juga faktor-faktor penghalang ilmu untuk masuk ke qalbu. Dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallah taala. Dan lebih spesifiknya pembahasan kita itu masalah adamul amal bil ilm, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Jadi masalah yang mencakup ana dan juga antum. Pertanyaan besar untuk diri ana dan juga antum sekalian, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Nanti insyaallah akan ana berikan rincian maksud dari tidak mengamalkan ilmu itu sendiri apa. Ya. Dikatakan oleh beliau hafizullah yang maknanya tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab tidak berkahnya ilmu. Saudara. Ya, supaya lebih manfaat kita share lebih afdal. Tapi tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab tidak berkahnya ilmu. Ya, tapi perlu dipahami lagi maksud dari tidak mengamalkan ilmu yang tercela. Maksudnya ada tidak mengamalkan ilmu namun itu bukan tercela, dan ada tidak mengamalkan ilmu yang memang tercela, dan itu yang dimaksud dalam bab ini. Ya, tidak mengamalkan ilmu merupakan salah satu sebab tidak berkahnya ilmu, bahkan merupakan salah satu sebab ditegakkannya hujjah atas pemiliknya. Apa maksud dari ditegakkannya hujjah atas pemiliknya? Yaitu akan dihisab di hari akhir nanti ilmunya dan aplikasinya. Itu maksudnya ditegakkan hujjah atasnya. Ilmunya akan dihisab, ماذا علمت وماذا عملت فيه. Itu maksud dari ditegakkan atasnya hujjah padanya. Kamu tahu apa? Oh, saya tahu bahwasanya ini wajib. Kamu ngamalin enggak? Enggak, ya Allah. Misalnya, maka tertegakkanlah atasnya hujjah bahwasanya dia telah mengilmuinya, maka ditanyakan, kenapa kamu tidak mengamalkannya? Gitu, itu. Sehingga tidak ada lagi celah dia untuk beralasan. Ya, malas, ya Allah. Itu alasan duniawi, ya khalas, dia akan mendapatkan konsekuensinya di akhirat. Atau saya tidak melakukannya karena gak enak sama fulan, ya Allah. Ah, itu akan ada konsekuensinya. Kecuali kalau dia punya uzur untuk tidak mengamalkan hal yang wajib tersebut. Misal sakit keras. Ya. Atau hal-hal lainnya, ya. Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak mengamalkan ilmunya sebagaimana dalam firman Allah, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Sangat besar kebencian di sisi Allah Ta'ala jika kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi ada karakter, kebiasaan berbicara sesuatu yang tidak ada pada dirinya dari perbuatan. Berbicara tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Menyuruh tapi dia sendiri tidak berbuat. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa saya di neraka nanti ada sebagian insan yang bibirnya digunting-gunting dengan gunting dari neraka, dari api neraka. Ya, bahkan ditanyakan oleh orang-orang, bukankah engkau yang dulu menasihati kami, memberi mau'izah kepada kami? Dan ternyata dijawab olehnya, ya dulu aku adalah orang yang paling memberi kalian nasihat, tetapi aku yang paling melanggarnya. Ya. Berarti ini tidak mengamalkan ilmu yang dia tuturkan, gitu. Ya, maka tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab utama tidak berkahnya ilmu. Ini penting, ikhwan. Tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab utama tidak berkahnya ilmu tersebut. Ilmunya tidak berkembang. Bahkan boleh jadi di antara sebab ketergelinciran sebagian ulama atau sebagian da'i, ketergelinciran dalam masalah akidah, manhaj, tauhid, atau bahkan fiqih sekalipun, di antara sebab utamanya adalah tidak mengamalkan ilmu. Iya, mengetahui bahwa hal ini benar tapi tidak dia amalkan, maksudnya tidak dia terapkan untuk kehidupannya. Lebih memilih jalan yang batil atau menyimpang karena ada potensi dunia di dalamnya. Assalamualaikum. Maka kalau misalnya seseorang bahkan bergelar apapun, doktor atau profesor atau apapun gelarnya, Allah Ta'ala bukakan untuknya pintu kebenaran, namun dia lebih memilih kehidupan dunia atau lebih memilih janji duniawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dibandingkan dengan nasib ukhrawi, maka akan ada efeknya di ceramahnya, di konklusi-konklusinya dan sikapnya terhadap kebenaran. Ya. Belakangan ini anda tanpa accidentally ikhwan, dan anda sering melihat dari seorang Gus ini, ya. Gus ini terusannya antum tafsirkan lagi sendiri, terserah antum mau Gus ini Gus itu, ya. Ya. Pokoknya adalah terusan dari Gus ini. Namanya bukan Gus doang soalnya. Itu mengatakan, dan ini bukan masalah kita mau nikah atau enggak, bukan. Tetapi aksidental gitu loh. Secara koinsiden, tanpa ada rencanakan melihat gambar, ya. Meme gitu ya. Dakwah, poster dakwah gitu. Kalau mau poligami, lakukan aja, enggak usah bawa-bawa sunnah, kata dia gitu. Faham enggak maksudnya, ikhwan? Ini kalimat syubhat ini. Ini kalimat yang kalau memang ini benar ternisbatkan kepada Gus itu, dan memang banyak kalimat Gus itu yang ngawur. Walaupun sebagian mengatakan di Al-Qur'an berjalan, enggak. Dia syubhat yang berjalan. Maka dibilang kalau mau poligami, lakukan saja, enggak usah bawa-bawa sunnah. Ini kalimat menurut antum gimana, ikhwan? Ini terlepas dari antum mau apa enggak, ya. Ini bukan masalah baperan mau poligami enggak. Bukan masalah ini. Kalau mau poligami, mau tinggal lagi, enggak usah bawa-bawa sunnah. Artinya dia ini menentang orang yang mau melakukan praktik ta'addud dan poligami karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Jadi ketika misal antum ada hasrat untuk berpoligami dan antum merasa insyaallah diri antum bisa adil terhadap zaujat, dan antum telah memiliki ilmunya, dan ini adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disunnahkan bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu, dan untuk memperbanyak keturunan dan seterusnya dianjurkan. Taib. Kemudian antum katakan ke calon atau calon mertua, karena saya mau menerapkan sunnah, Kira-kira antum berpahala enggak dengan perkataan itu, ikhwan? Berpahala. Berpahala, karena ini diantara amalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun kemudian ketika antum mengatakan begitu, ada seorang kiai, baik Gus atau apalah namanya, mengatakan, enggak usah bawa-bawa sunnah dalam masalah ini. Taib. Siapa yang mensyariatkan ta'adud dan poligami, ikhwan? Allah dan Rasulnya. Berarti ini sesuatu yang masyru' atau tidak? Masyru' disyariatkan. Berarti sesuatu yang ada sunnahnya enggak? Ada sunnahnya. Boleh enggak kita katakan ini sunnah? Boleh. Bahkan itu adalah hal yang berpahala dalam mengikrarkan dan mengibarkan apa? Sunnah. Dan hendaknya ikhwan juga mengatakan gitu kepada orang kalau misalnya untuk mau nikah, baik nikah pertama atau kedua. Kenapa mas mau nikah sampean? Walaupun nikah pertama. Saya mau menjelaskan sunnahnya para nabi. Karena rata-rata nabi tidak ada yang jomblo. Tidak ada yang enggak nikah. Mungkin kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi rata-rata sunnahnya para nabi menikah dan memiliki anak. Hendak anda bilang, anda ingin menjalankan sunnah yang Allah Ta'ala Rasulnya lazimkan untuk anda. Antum berkata begitu, shopee-nya dimatiin dulu, ikhwan. Karena ini konteksnya bukan belanja ini. Shopee-nya dimatiin dulu, lagi seru ini soalnya. Iya, lagi pula itu juga udah mulai redup. Gantilah Tokopedia. Ya. Karena ini bukan masjid ya, gak masalah ya, musallah. Sampai mana ikhwan? Tokopedia. Kita lanjut ke yang lain lagi. Jadi ketergelinciran konklusi itu, ngawur dalam berpendapat, bahkan terkesan atau mungkin memang menentang sunnah, dan ada sikap sensitif terhadap para da'i sunnah atau terhadap sunnah itu sendiri. Ini diantara penyebabnya diyakini insyaAllah bahwa dia tidak mengamalkan suatu ilmu. Makanya Allah hukum dengan ketergelinciran. Mengamalkan suatu ilmu yang wajib diamalkan, maka Allah bisa menghukum dia dengan ketidakberkahan ilmu atau ketergelinciran di suatu tema dalam ilmu. Di antara yang anda sebutkan tadi. Maka tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab utama tidak berkahnya ilmu. Antum tahu kalau ilmu orang tidak berkah. Banyak hal yang aneh darinya. Ilmu seseorang banyak misalnya, tapi tidak berkah. Banyak hafalannya masya Allah, tapi tidak berkah. Antum akan melihat keajaiban dari lisannya. Yaitu keajaiban berupa hal yang membuat antum geleng-geleng. Bahkan sebagai orang awam antum mungkin malu mendengarnya. Contohnya Gus lain yang sudah wafat. Dan alhamdulillah wafatnya beliau ada berkahnya dunia mungkin. Mengatakan dulu bahwa saya Al-Quran adalah kitab paling porno. Siapa yang mengatakan begitu? Seorang Gus. Gak usah disebut, tapi terusannya nanti tersindir. Iya. Karena ini ada live streamingnya juga. Siapa tahu keturunannya nonton juga. Kan? Tahun 2000-an awal-awal mengatakan apa? Atau 2000-an pertengahan mengatakan apa? Al-Quran itu kitab suci paling porno. Kitab suci paling porno. Karena apa? Di dalamnya ada masalah apa? Rodo'ah, penyusuan. Di surat Al-Baqarah. Lihat. Ada masalah penyusuan berarti paling porno. Ih, ngomong kayak gitu itu, kawan. Itu kalau sekarang zaman medsos ngomong kayak gitu, udah hancur itu nama Gus tersebut. Tapi sehancur-hancurnya seorang Gus, ada syaitin dan syaitan yang membelanya. Dan juhala yang membelanya. Pasti ada. Karena ketergelinciran itu selalu ada penikmatnya, insyaAllah. Ada. Karena tanpa penikmat, tanpa mengikut, maka dunia ini tenang. Gak ada kesesatan. Begitu. Lihat, ikhwan. Enggak berkah ilmu seseorang akan menghasilkan apa? Ketergelinciran dan keanehan pada diri orang tersebut. Meskipun pintar, pintar itu tidak cukup. Karena gerombolan si berat juga pintar kadang-kadang. Maling pintar, koruptor pintar. Tapi lihat berkahnya mana? Enggak, tergelincir mereka semua. Jadi pintar saja tidak cukup. Maka barang siapa yang mengandalkan da'i karena pintarnya saja, bukan karena benernya dia, kan antum sebenarnya menilai sesuatu yang sebenarnya hiasan, karena pinter itu seringkali hiasan, bukan asas. Asas adalah ittiba, mengikuti kebenaran. Pinter itu ikutan, pinter itu kemudian, pinter itu bonus, pinter itu kebaikan dari Allah tambahan. Iya, yeah. Contohnya antum pinter apa enggak? Antum pinter apa enggak, ikhwan? Belum tentu. benar? Belum tentu juga. Lebih baik mana? Pinter tapi gak benar, atau benar gak pinter? Gak ada opsi C. Mana yang mana? Karena ana yakin antum bakal pilih yang C, pinter dan benar gitu kan. Mendingan benar walaupun kurang pinter. Tapi gak mungkin orang kalau benar pasti pinter. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang biasa-biasa aja ilmunya, tapi dia benar. Dan menuju kebenaran. Apa yang insya Allah itu benar, dia ikuti. Dan sebaliknya, banyak orang pinter juga yang tidak mau ikut kebenaran. Gitu, ikhwan. Karena itu para salafus saleh adalah orang yang paling bersemangat dalam mengamalkan ilmu mereka. Tapi untuk rincian, ikhwan, namanya rincian. Mengamalkan ilmu atau tidak mengamalkan itu dirinci maksudnya apa, ikhwan? Apakah seluruh dari ilmu itu kalau tidak diamalkan maka tidak berkah ilmu kita? Gitu loh. Atau ada rincian. Yang sahih adalah ada rincinya. Tidak mengamalkan ilmu yang menghasilkan ketidakberkahan ilmu itu ada konteksnya. Yaitu satu, ilmu tentang wajib atau haramnya sesuatu dan dia tidak menerapkannya pada dirinya. Ini satu. Ilmu tentang wajib atau haramnya sesuatu dan dia tidak menerapkan ilmu tersebut untuk dirinya. Ini, ya. Dia tahu itu wajib. Dia langgar. Dia tahu itu haram, dia langgar. Nah ini, satu. Yang disebut apa? Tidak mengamalkan ilmu dan tercela dengannya. Ini, satu contoh, ya. Jadi ilmu tentang wajib, kewajiban atau keharuman sesuatu, namun tidak dia amalkan konsekuensinya dari ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu tentang sunnah, bukan wajib, tentang sunnah, hal yang mustahab, ilmu tentang sunnah, tidak mengamalkannya disebabkan selalu malas. Atau tidak menyukai sunnah. Atau bahkan membencinya. Nah ini juga termasuk tidak mengamalkan ilmu yang tercela. Ilmu tentang sunnah, tidak mengamalkannya disebabkan apa, ikhwan? Malas, selalu malas. Bukan kadang-kadang malas. Kadang-kadang malas itu wajar. Selalu malas sehingga tanpa pernah sama sekali melakukan hal yang sunnah tersebut. Ini tercela, enggak berkah. Kemudian apa? Tidak suka dengan sunnah tersebut. Tidak suka di sini ada sisi apa ya? Apaan sih gitu? Apa ya? Enggak suka gitu loh. Beda antara enggak suka karena ya udah biarin aja gitu, saya enggak mengamalkan. Dan enggak suka karena ada rasa tidak suka, rasa benci gitu loh. Nah, karena benci. Paham ya, kawan? Maka walaupun itu sunnah dan dia benci dengan sunnah tersebut, itu bisa berdosa. Bahkan seberapa kadar bencinya, kalau dia memang dia benci kepada sunnah tersebut dan kebenciannya itu sampai benci pada agama ini, pada sunnah tersebut, bisa kafir bahkan dikhawatirkan. Ya, tadi apa? Tidak apa yang kedua apa? Mengilmui tentang suatu sunnah tidak diamalkan karena apa? Selalu malas. Dan tercontohnya ya, ikhwan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal termasuk di dalam jumhur ulama yang tidak mewajibkan witir. Ya kan? Apa hukum witir di malam hari? Khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Hanafi, witir itu diwajibkan. Dalam mazhab Hanafi, witir itu diwajibkan. Dalam mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki dan jumhur, witir itu apa hukumnya? Sunnah. Apa dalil Hanafiyah? Madzhab Hanafi yaitu man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak melakukan witir maka bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Itu dijawab oleh jumhur ulama bahwasanya hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah kewajiban salat witir. Baik. Kita ikut pendapat jumhur termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwasanya witir apa? Sunnah. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ada dua riwayat dari Imam Ahmad akan hukum witir. Satu riwayat pendapat Imam Ahmad mengatakan itu sunnah, dan satu pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya itu wajib. Jadi Imam Ahmad sendiri punya dua fatwa dalam masa witir. Entah mana yang lebih dulu, wallahu alam. Tapi madhab resminya Imam Ahmad adalah sunnah, bukan wajib. Madhab resminya, madhab masyhurnya dalam madhab Hanabilah. Taib, kita ikuti itu. Tetapi di suatu poin, Imam Ahmad mencela orang yang tidak salat witir. Maksudnya tidak pernah salat witir. Mencela. Bahkan disebut orang ini bisa dikategorikan bisa saja orang ini orang yang su. Yaitu rajulun su, yaitu orang yang jelek. Mendekati fasik. Kenapa? Karena tidak menunaikan apa? Salat witir. Qiyamul lail atau misalnya. Bagaimana ini? Bukankah pendapat yang masyhur atau madhabnya Imam madhab masyhur Imam Ahmad bahwasanya witir itu sunnah. Kenapa orang bisa tercela karena meninggalkan suatu sunnah? Ya, ini imam pendapat salah satu Imam Ahmad bahwa itu wajib, tapi itu bukan pendapat yang masyhur. Pendapatnya tetap sunnah. Tetapi di sini apa? Kata Syekh Utsaimin dalam penjelasan beliau menjelaskan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, dalam kitab Syarah Al-Usul min Ilmi Al-Usul oleh beliau, Syekh Utsaimin menjelaskan boleh jadi itu disebabkan witir itu sahal yasir, mudah sebentar, ya kan, ya witir ya. Hatta antum satu rakaat bisa enggak, ikhwan? Bisa. Baik. Seseorang ketika dia tidak pernah melakukan itu atau jarang melakukan itu menunjukkan apa? Dia meremehkan sunnah yang kecil ini padahal pahalanya besar. Maka ada bentuk apa, ikhwan? Ada bentuk kemalasan yang berlarut akan sunnah ini. Maka ketika seseorang mengetahui suatu ilmu sunnah tidak wajib dan dia malas, tapi malasnya berlarut akan sunnah tersebut, dia bisa tercela dengannya karena tidak mengamalkan ilmu ini, bentuk tidak mengamalkan ilmu yang tercela. Faham, ikhwan, tafsirnya? Adapun kalau malas sekali-kali, itu ya semua dari kita kan kayak gitu, ikhwan, ya. Sekali-kali malas, misalnya ba'da salat wajib antum tidak zikir ba'da salat, misalnya itu sunnah atau wajib? Sunnah. Kadang antum lakukan, kadang enggak. Kira-kira antum tercela enggak? Enggak tercela, fadhal. Bahkan Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah ketika ditanya, bolehkah seseorang dia punya hajat di luar, entah bekerja, entah apa, dia setelah sholat fardu, ya dia berzikir tapi sambil berlalu dari majlis atau dari masjid. Lagi berjalan dia sambil zikir, Allahumma la mani'a lima ataita wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Sampai ke mobilnya, dia ngendarin mobil, melanjutkan zikir ba'da sholat. Boleh enggak itu? Karena ada hajat, kata, walahu dzalik. Boleh bagi atas Syekh Jibrin rahimahullah. Taib. Tapi ketika seseorang dia tidak pernah zikir pagi petang, padahal dia tahu bukunya ada. Dia tahu bukunya punya, dikasih sama ustadznya. Atau dia pernah beli sendiri. Atau dia tahu, tapi gak pernah zikir pagi petang. Bukan karena masyhur, bukan karena sibuk, tapi malas, selalu malas. Maka dia bisa tercela gak? Bisa, karena kemalasan yang berkepanjangan. Gitu ya, ikhwan, ya. Iya. Maka walaupun sunnah, antum tidak tercela dengan tidak menunaikannya. Tetapi ketika antum tidak pernah menunaikannya disebabkan malas yang berlarut, maka antum tercela dengan itu dan masuk dalam kategori enggan mengamalkan ilmu walaupun cuma sunnah. Lebih-lebih ketika antum tidak mengamalkan ilmu sunnah ini disebabkan antum membencinya, maka ini bisa berdosa besar, bahkan khawatirnya bisa menjadi kufur karena membenci agama yang Allah Ta'ala dan Rasulnya turunkan. Begitu. Iya. Anggap jenggot itu sunnah. Taib. Maksudnya sunnah di sini adalah bukan wajib. Oke, anggap ya. Taib ya. Oke. Antum tidak mau berjenggot, kenapa, ikhwan? Misalnya. Kalau malas berjenggot, ya... Kenapa malas? Pasti faktor dunia. Entah karena pandangan orang, entah karena kebiasaan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya antum tidak mau berjenggot karena membenci membenci sunnah jenggot. Ngapain sih Islam ngatur-ngatur jenggot? Itu berdosa tuh. Gitu ya, anggaplah jenggot itu sunnah, anggap ya. Tapi kalau jenggot itu wajib, itu enggak boleh berkilah ya. Taib. Jadi itu rinciannya ya kawan. Jadi bukan berarti semua ilmu itu yang kita pahami itu harus ditunaikan segera, karena ilmu itu beragam. Ada ilmu yang memang wajib ditunaikan, yaitu ilmu tentang wajib dan haram, ya kan? Ada ilmu yang sunnah, dan ada ilmu yang mungkin bisa wajib, bisa sunnah, namun antum tidak berkonteks untuk mengamalkannya. Paham ya kawan? Antum tidak berkonteks untuk mengamalkannya. Ana ulangi. Ada ilmu mungkin tentang wajib atau sunnah bermanfaat, tapi antum tidak berkonteks untuk mengamalkannya. Apa contohnya? Ilmu tentang perbudakan. Ah. Antum mempelajari tentang ar-riqaq, al-ubudiyah, ya. Yaitu tentang perbudakan. Ada di fikihnya, kita fikih ada. Antum pelajari itu. Tapi antum wajib enggak mengamalkannya sekarang? Ah. Ana anggap pembantu ana budak ana. Ya antum dol, yaitu sesat lah jadinya. Ih. Gimana? Atau misalnya antum mempelajari kitab Al-Buyu', yaitu tentang jual beli. Nah, antum bukan penjual, bukan pembeli. Misalnya, di sini antum mempelajari kitab atau bab misalnya al-ijarah, sewa menyewa. Al-ijarah ini luas banget. Kita semua mungkin mengamalkannya. Enggak, tentang apa ya? Tentang misalnya ini al-musaqat dan al-muzara'ah, yaitu tentang sewa pohon, sewa ladang gitu ya. Antum belajar itu. Ya. Alhamdulillah antum dapat faedah darinya. Antum tahu hukum-hukum tentang sewa pohon, sewa ladang, zakat pertanian ya. Tapi antum adalah PNS dan kerjanya antum sebagai guru matematika. Enggak nyambung. Keseharian antum berkutat di matematika saja. Antum enggak ada investasi tentang pertanian, antum enggak ada jual beli pertanian, enggak ada. Pertanyaannya, apakah antum wajib untuk berinvestasi pertanian di sini? Ya enggak wajib, walaupun antum punya ilmunya. Ya enggak? Nah, itu. Antum mempelajari tentang haji dan umrah dari A sampai Z, tentang haji dan umrah, Masya Allah. Sampai antum faham betul-betul videonya antum tonton. Tapi antum adalah orang paling kere satu jati bening. Enggak bisa haji, apalagi bahkan umroh enggak bisa. Tapi pertanyaannya, wajib enggak atas antum sekarang untuk haji? Apakah antum wajib untuk mengamalkan lempar jumroh sekarang? Enggak. Karena antum apa? Tidak berkonteks untuk mengamalkannya. Faham di sini, kawan? Antum belajar fikih poligami, Masya Allah. Iya. Satu aja masih ribet, tapi udah mempelajari. Tafadhol. Iya, penting mengisi waktu untuk ilmu, kata antum gitu. Walaupun belum bisa mengamalkan, yang penting bisa bertamanni, yaitu mengandai-andai. Ya. Mumpung kitabnya bahasa Arab, dan istri gak bisa bahasa Arab. Nah. Ya, karena kalau kitab terjemahan, pasti tahu itu. Antum belajar dari A sampai Z. Di antara hukumnya adalah berbuat adil terhadap sesama istri dan seterusnya, maskannya, tempat tinggalnya, pakaiannya dan seterusnya. Pertanyaan adalah, apakah antum wajib untuk menyewa rumah kedua padahal antum enggak poligami? Terus ustaz bilang, antum enggak mengamalkan ilmu, antum tahu antum harus punya, tapi kan anda enggak berkonteks gitu kan ya? Faham di sini, ikhwan? Antum enggak harus membeli baju dua pasang. Dua pieces. Satu buat istri pertama, satu buat istri gaib. Hah? Enggak kan? Kenapa? Karena antum tidak berkonteks untuk mengamalkannya, walaupun itu ilmu. Faham ya kondisi ini, insyaAllah. Ya? Kemudian antum mempelajari fikih tentang wudu bagi orang yang diperban. Tangannya, kakinya, atau tempat-tempat spot-spot bagian tubuh yang wajib dibasuh wudu. Antum pelajari itu tentang perban dan seterusnya. bagaimana fiqihnya, bagaimana tayamumnya. Bagus enggak ya? Boleh kan ya? Bagus itu mempelajari itu, masya Allah bagus. Karena suatu saat mungkin ada yang mengalami gitu. Apakah setelah antum mempelajari fiqih tentang perban dan seterusnya, antum harus segera kecelakaan sekarang? Kemudian diperban gitu? Enggak. Kenapa? Karena antum tidak berkonteks untuk mengamalkannya. Oke, ini harus difahami ikhwan, ya. Dan ilmu-ilmu seperti ini yang antum tidak berkonteks untuk antum amalkan segera, itu tidak wajib untuk antum amalkan. Walaupun dalam tertera di kitabnya, hukumnya wajib misalnya. Hukum berbuat adil antara anak wajib gak? Wajib, sementara antum belum punya anak. Kira-kira antum harus mengamalkannya gak? Ya belum. Nunggu kapan? Ntar pas punya anak lebih dari satu. Iya. Baik, kita mulai di sini sebagai contoh di antara salaf kita, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin." Kana ar-rajul minna, dahulu seorang dari kami. Lihat dan pahami kalimatnya. Dahulu seorang dari kami, jika mempelajari 10 ayat, 10 ayat, lam yujawizhunna, maka ia tidak akan melampauinya, hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihin, sampai dia betul-betul mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Tapi ini potret salah satu dari salaf kita. Pertanyaan ana, apakah metode belajar kita wajib seperti ini? Enggak. Harus 10 ayat dulu. Amalin dulu. Enggak boleh tambah lagi. Kecuali setelah engkau mengamalkannya. Kenapa tidak wajib? Pertama, ini bukan ijma' salaf. Ya. Ini bukan ijma' salaf. Kedua, lihat lafalnya, kana rajulu minna, ada seorang pria dari kami. Berarti bukan banyak, seorang pria aja. Enggak wajib. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya menempelkan kaki dengan kaki dalam rapatnya saf, rapat itu bahasa kita. Dalam Rasul, dikata Rasulullah SAW bukan rapat, istau, ya, sawu sufufakum dan semisalnya, samakan, ratakan. Nah, ada seorang sahabat bilang, kana rajulu minna, seorang dari kami menempelkan kakinya ke sampingnya. Apakah semua sahabat? Tidak. Berarti seorang dari sahabat. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk sampai rapat nempel itu tidak lazim, tidak wajib. Tapi yang wajib adalah apa? Istiwa. Lurus. Dan mizan istiwa itu di mana ikhwan? Di mata kaki dan pundak. Apa ini mana? Bahu ya? Apa pundak? Itulah pokoknya antum tahu. Begitu. Ya, maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwa saya merapatkan mata kaki ikhwan, itu wasilah bukan ghayah. Apa wasilah? Sarana bukan tujuan. Artinya ketika antum meninggalkan sarana tersebut tapi sudah sampai tujuannya yaitu lurus, maka khalas sudah antum menunaikan apa? Kewajiban. Faham itu sama sini? Coba sekarang ilsaq al-ka'ab bil-ka'ab, yaitu ilsaq artinya menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Pertanyaannya, really antum menempelkan mata kaki? Enggak. Ya kan? Ya okelah, nempel kakinya sedikit ya. Oke, ini nempel bahunya, alhamdulillah, enggak masalah. Tapi yang jadi wasilah itu, tujuannya apa? Supaya lurus. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, yang lurus siapa? Sahabat pada semua lurus. Itu tujuannya. Tapi yang menempelkan itu sebagian saja, enggak semuanya. Faham di sini ya? Begitu bedanya, ikhwan. Ya. Masih mau lanjut kajiannya atau enggak, ikhwan? Karena kok ngelihat antum mengalami futur gitu. Atau lah emang lagi serius ini? Kok kayaknya pada diem aja? Hah? Menyimak benar ya? Enggak ke mana-mana kan pikirannya kan? Iya. Ada soalnya nggak banyak cuma tapi yang menangkap ruh-ruh gimana gitu ya. Jadi ketiga, dan yang tadi pertama ini bukan ijma' salaf, kedua Ini perbuatan seorang pria dari kalangan salaf, tidak semuanya. Yang ketiga, metodologi belajar itu Rasulullah bebaskan, ya kawan. Enggak diikat harus begini, harus begitu dalam Islam. Selama wasilah tersebut insya Allah mencapai ghayah yang sahiha dan wasilah yang tidak melanggar syariat, maka alhamdulillah, fadl. Fadl. Ya. Apakah kemudian dalam kajian tafsir enggak boleh melewati 10 ayat dalam kajian tafsir kecuali harus diamalkan semua? Enggak gitu juga. Maka metode mana yang bermaslahat sesuai dengan kondisi dan juga zaman, fadl. Ya begitu. Taib, ini tapi di sini menunjukkan bahwasanya para salaf kita mereka sangat memperhatikan mengamalkan isi dari kandungan Al-Qur'an. Kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Yahtiful ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa wadda'ahu tahal." Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal. Jadi, ilmu itu nyambung kepada amal, connected kepada amal. Kalau misalnya dia mau beramal, dijawab dengan beramal, alhamdulillah, maka tetaplah ilmunya. Ya. Tapi, wa illa, kalau misalnya tidak nyambung keamalan, maka wadda'ahu, maka irtahal, maka hilanglah ilmu tersebut. Hatta ilmu yang sunnah. Kalau tidak diamalkan, akan lupa, hilang. Enggak paham lagi. Hatta ilmu yang sunnah. Apa contohnya? Zikir pagi petang. Bagi yang tidak mengamalkannya. Enggak berdosa. Kecuali kalau dia meremehkan dan tidak pernah mau mengamalkan, dia berdosa bisa. Tapi jarang diamalkan. Iya. Maka enggak hafal. Pernah hafal, lupa habis itu. Karena enggak pernah mengamalkan lagi. Walaupun sunnah. Hal ini dikarenakan ilmu dan amal bagaikan dua saudara yang senantiasa beriringan dan dua sahabat yang tidak terpisahkan. Mereka akan selalu bersama. Jika di sana ada ilmu tapi tidak ada amal, maka hal itu akan menjadi hujah atas pemiliknya, yaitu senjata makan tuan. Akan ditanya dan kerepotan dia dengan pertanyaan tersebut. Kamu tahu itu kebenaran, kenapa enggak diamalkan? Nah ini. Jawabannya apa kira-kira? Males. Ya Allah, itu kan cuma sunnah. Taib, mungkin bisa jawab seperti itu. Ya. Tapi yakin bisa jawab seperti itu. Hanya saja tetap kita katakan bahwasanya yang sunnah tidak sampai wajib. Itu aja ya. Ya begitu. Yang sunnah tidak sampai wajib. Kemudian yang ketiga, Bishr al-Hafi rahimahullah berkata, "Addu zakat al-hadith, fasta'milu min kulli mi'atai hadithin khamsata hadith." Tunaikanlah zakatnya hadith. Ya, zakat ilmu. Caranya apa? Amalkan dari setiap 200 hadis, amalkan 5 hadis. Nah, ini dia menunjukkan bahwasanya Bishr al-Hafi ini mengerti bahwasanya tidak semua ilmu itu harus segera diamalkan. Imma karena itu bukan wajib, imma karena itu sunnah mungkin, atau imma karena pegiat ilmu ini dia tidak berkonteks untuk mengamalkan apa yang dia fahami ini. Gitu. Ya. Maka dari 200 hadis azamkan untuk mengamalkan minimal 5 hadis. Tuh lihat. Dan kenapa beliau menyebutkan itu 200 hadis, 5 hadis? Karena diserupakan seolah-olah seperti zakat harta. Coba zakat tabungan, zakat harta kita berapa persen? Berapa persen ya, kawan? 2,5% dari 100, ya kan? 2,5 dari 100. Itu zakat harta. Tapi zakat ilmu kalau ditakar di sini 200 hadis 5 saja. Berapa itu, kawan? Hah? 5 dari 200 itu berapa, ikhwan? Anda enggak paham matematika. Benar 2,5? Maka dikiaskan seperti zakat harta. Ya. Zakat ilmu itu 2. Zakat ilmu itu ada 2. Imma bil amal, imma bita'lim. Zakat ilmu itu ada 2. Bisa dengan mengamalkannya atau bisa dengan mengajarkannya. Itu semua zakat. Tapi yang paling awal adalah ya mengamalkannya dulu. Ya, paling awal adalah mengamalkannya dulu. Yaitu zakat ilmu. Maka barang siapa yang menunaikan zakat ilmu, maka Allah berkati ilmunya. Tapi sekali lagi ingat bahwasanya mengamalkan ilmu tentu itu sesuatu yang murahubun fih, yaitu yang dianjurkan sangat. Tapi dikontekskan apakah orang ini memang dia wajib untuk mengamalkannya atau sunnah, atau dia tidak berkonteks. Kalau dia tidak berkonteks untuk mengamalkannya, cukuplah itu sebagai perbendaharaan ilmunya. Siapa tahu suatu saat dia akan berkonteks untuk mengilmuinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau antum lihat majmu' fatwa, ada juga kitab An-Nikah beratus halaman. Beliau nikah enggak? Enggak. Beliau tahu enggak hukum nikah? Tahu. Rincinya tahu, hukum nikah, hukum talak, tahu semua. Tahib. Tapi beliau enggak nikah. Apakah antum berani mengatakan, atau lihat Syekhul Islam aja enggak mengamalkan ilmunya? Gitu kan? Paham di sini, ikhwan? Jadi karena beliau tidak berkonteks untuk menikah, maka enggak masalah. Tafadhol. Ya begitu. Ya. Mengamalkan ilmu akan membantu dalam penjagaan terhadap ilmu itu sendiri. Jadi kalau antum lihat ditanya, bagaimana cara menjaga ilmu? Maka jawablah dengan cara mengamalkannya. Atau kalau bukan dengan amal, minimal memurojaahnya atau mengajarkannya. Murojaah itu mudzakarah. Misalnya di antara teman-teman, tadi kita belajar apa, ikhwan? Oh iya. Boleh seperti itu. Ya. Jika Anda ingin melihat kebenaran hal itu, maka perhatikan tentang zikir-zikir harian. Misal zikir pagi petang. Misal zikir ketika mau tidur. Mau tidur nih, kadang-kadang ada sebagian kita itu yang lebih dari kerbau. Ya, enggak tidur gitu, dan tidurnya mudah, bangunnya susah. Itu prinsip siapa itu? Yang rasa tunjuk tangan, tafadhol. Tidurnya mudah, bangunnya susah. Allah musta'anin orang ini. Ya. Nah, ketika mau tidur coba, doa apa saja yang kita baca? Ya. Bismikallahumma ahya wa amut, itu paling standar banget itu, masyaallah. Itu pun masih baca teks, masyaallah. Ayat kursi, ya jazakallahu khairan. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu samad, qul huwallahu lam yalid, ama sampai, dan juga meniup tangan dan mengoleskannya ke tubuh yang dimampus ada, ya. Alhamdulillah. Apa maning? Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu ila amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, sampai akhirnya. Masyaallah. Antum sungguh-sungguh berarti. Baca doa itu, ikhwan. Itu yang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan sampai akhirnya hafalkan itu. Di tiap malam tuh. Tiap malam. Kali itu masyaallah, itu doa itu bagus banget tuh doanya tuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33 34, sat. Bagus. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Kenapa bisa hafal seperti itu, ikhwan? Karena mengamalkan. Karena selalu ingat. Kenapa sebagian kaum muslimin banyak yang hafal surat Al-Kahf, Al-Kahfi? Apakah mereka menghafal secara intensif kayak para hafiz menghafal? Enggak. Bisa jadi mereka karena setiap hari Jumat membacanya, jadi hafal sendiri. Hatta hafalnya cuma setengah surat, al-muhim dia hafal. Kenapa? Ini menunjukkan takrarul amal hifdhuh. Yaitu mengulang amalan itu sama dengan menjaga amalannya. Begitu. Zikir ketika masuk dan keluar kamar mandi. Masuk kamar mandi zikirnya apa, ikhwan? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, ghufranak. Jangan kebalik. Masuk kamar mandi, Allahumma inni, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Masjid antum di mana, eh? Anu waktu di pesantren dulu anak enggak sadar. Teman anak jemaah juga Arab juga, teman Arab Indo, ikhwan. Namanya Gusnan namanya. Marganya lupa, ya. Tapi sebutannya godek dia. Anak bilang, dia bersin ya. Haji. Bilang apa dia? Alhamdulillah. Ana jawabnya lupa. Waalaikumsalam. Ana lupa gitu. Kadang-kadang kita kelupaan gitu. Jawabnya kan ya rahmukallah, ya. atau masuk rumah atau zikir-zikir lainnya. Seandainya seseorang ingin menghafalnya, tentu bisa saja, namun pada suatu waktu kelak dia akan lupa. Antum menghafalkan bisa, tapi ketika antum tidak mengamalkan, nanti pada waktunya antum akan lupa, terkikis oleh waktu, ya. Seandainya dia mengamalkannya, maka zikir tersebut akan tetap kokoh pada dirinya. Maka bertambah kokohnya ilmu sekadar dengan pengamalannya terhadap zikir-zikir tersebut. Gimana ikhwan, kita lanjut kajian atau komat aja tuh, gimana ikhwan? Masih ada sih sisanya. Hah? Mutafak alaih, bersepakat untuk diteruskan? Nah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata tentang keadaan pada masanya. Adapun pada zaman ini, tidaklah tersisa ilmu yang sudah sedikit ini kecuali hanya sedikit. Jadi pada zaman ini ilmu itu makin sedikit. Menurut Imam Adz-Dzahabi. Jadi zaman seperti ini Imam Adz-Dzahabi itu ulama abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad ke-15 Hijriah. Ya. Tidak tersisa ilmu yang ilmu ini sedikit, tersisanya sedikit lagi, dan yang sisanya itu terdapat pada orang yang sedikit. Dan dari orang yang sedikit yang punya ilmu yang sedikit ini, yang mengamalkannya itu pun lebih sedikit lagi. Faham gak ikhwan? Ilmu ini itu sedikit. Ilmu Allah tentu tak terbatas, tapi ilmu ini itu sedikit. Dan ilmu yang sedikit ini hanya ada pada orang yang sedikit, itu ulama. Dan ulama yang sedikit ini, yang mengamalkan dari ulama yang sedikit ini, itu juga lebih sedikit lagi. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebagai pelindung kita. Ya, antum jangan kemudian, aku mah apa atuh, kata antum. Udah bukan ulama, bahlul lagi, gitu kan. Khalaslah, udah. Maka kemudian menghujah ketika kita, antum kenapa gak mengamalkan ilmu? Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ilmu ini sedikit. Hanya ada pada orang sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu mengamalkan. Apalagi anak. Gitu. Akhirnya berhujah dengan kebahlulannya, ya. Maka cukuplah Allah Ta'ala sebaik-baik pelindung. Itu perkara Imam Dhabi beliau katakan pada abad ke-8 Hijriah. Karena beliau ulama abad 8 Hijriah. Tahun 700-an. Lantas bagaimana lagi dengan zaman kita sekarang? Maka wajib bagi setiap orang dari kita untuk selalu berbaik sangka husnudzan kepada Allah dan bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk beramal. Apa maksud dari husnudzan kepada Allah? Apa maksud dari husnudzan kepada Allah dalam masalah ini? Maksudnya apa, ikhwan? Bersungguh-sungguh Allah dan bersungguh-sungguh terhadap dirinya untuk beramal. Berhusnudzan kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala akan menyelamatkan diri dari azab. Tapi harus punya ikhtiar, yaitu bersungguh-sungguh dalam beramal. Jadi jangan malam, udahlah aku mah apa tuh yang tadi disebutkan Imam Dhabi, sedikit. Gak mungkin lah aku masuk ke dalam jajaran ulama. Ulama aja belum tentu ngamalin, apalagi yang awam kayak saya. Udahlah, ini gak boleh seperti ini. Ini putus asa akan rahmat Allah. Wajib atasnya husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan membimbingnya. Tapi dia harus apa? Berusaha. Allah Ta'ala maha lembut terhadap para hambanya. Jadi kita tuh gak boleh sebagai orang awam kemudian menzuhudkan diri kita dari ilmu dan amal. Gak boleh. Lanjut nuntut ilmu. Amalkan yang wajib, jauhi yang haram. Amalkan yang sunnah. Gitu kan. Allah Ta'ala maha lembut terhadap para hambanya. Dia memberi kepada orang yang dia kehendaki. Dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu yang telah Allah berikan kepada kita perlu untuk dikeluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakat harta adalah dengan mengeluarkan 2,5% dari jumlahnya. Adapun zakat ilmu adalah dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah, yaitu pertama, mencari ilmu. Kedua, beramal. Ketiga, berdakwah. Keempat, bersabar dalam menghadapi segala rintangan dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Seberapa banyak ilmu yang telah Anda keluarkan zakatnya, maka sebanyak itu pula Allah Ta'ala akan membalas Anda dengan kebaikan dari arah yang disangka-sangka. Nah ini, ikhwan. Seberapa banyak ilmu yang telah Anda keluarkan zakatnya, sebanyak itu pula Allah Ta'ala akan membalas Anda dengan kebaikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik kebaikan Allah tersebut berupa ilmu yang ditambah oleh Allah, atau kebaikan lainnya dari dunia. Maka boleh jadi misalnya ada seorang da'i yang mengajar menunaikan zakat ilmu dan ikhlas, dunia tercukupi. Antum jangan mencak-mencak. Wah, ini da'i ini. Jangan mencak-mencak. Antum tidak tahu. Mungkin karena dia ikhlas, kemudian orang-orang kemudian apa? Banyak menolongnya, membantunya, menyokong untuknya, dan seterusnya untuk maslahat dunia, dunianya. Sehingga dia tidak perlu lagi ngapa-ngapain karena udah dapat kebaikan dari Allah melalui orang-orang ini. Mungkin, walaupun itu bisa menjadi fitnah buat dia. Tapi siapapun dari kita, ikhwan, orang awam seperti kita, ketika mengamalkan suatu ilmu, akan ada balasan dari Allah Ta'ala. Baik berupa ilmu yang bertambah, keyakinan jiwa, ketenangan diri, sikap insaf, atau keinginan bertaubat, atau rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi, ikhwan. Kadang-kadang seseorang itu tiba-tiba dia bertaubat dan kembali ke Allah gara-gara apa? Dia mengamalkan ilmu. Contoh. Ya, contohnya. Suatu ketika antum naik motor. Kemudian antum melihat ada seorang manusia yang semisal antum manusia juga, gitu kan. Dia juga naik motor. Udah selesai gitu aja ceritanya. Tapi ternyata standar dia masih belum dinaikin, ya kan? Ya kan bisa bahaya buat dia. Maka antum teringat firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, misalnya. Ya, saling bahu saling menolong, ya mengingatkan gitu. Maka kemudian antum apain? Jangan antum tendang, ya. Antum apain? Mas, standar. Ya kan? Itu kan seharusnya kan gitu ya, mas standar gitu, ngikutin standarnya. Insya Allah mas-mas itu ngerti maksudnya. Nggak mungkin dia bikin standar. Oh, pulpen standar. Nggak mungkin ngomong kayak gitu kan. Pasti standar motor. Akhirnya, oh iya makasih mas. Berbuat baik gak itu? Berbuat baik. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Antum ingat dalil-dalil itu. Berarti antum mengamalkan ilmu kan? Setelah itu antum ngerasa apa pada jiwa antum? Masya Allah kok saya orang baik ya? Soalnya saya baik banget ya. Gitu. Akhirnya ngerasa, ya Allah tenang gitu rasanya. Nah, ya Allah, Alhamdulillah gitu saya. Mulai kemudian merasa husnuzan kepada Allah. Akhirnya teringat Allah, teringat kebaikan Allah. Tuh bisa aja kayak gitu loh. Kemudian itu sebagai balasan dari Allah akan kebaikan antum mengamalkan ilmu. Gitu. Ya. Ya, contoh lain misalnya ketika antum pas qad qamati shalah, antum berdiri salat jemaah gitu kan. Samping antum ikhwan ada yang nawarin antum parfum misalnya. Ayo fadhal, parfum mana? Pakai. Buat antum. Parfumnya aroma oud dan antum enggak suka. Antum enggak suka. Karena enggak dikasih semuanya gitu. Antum pakai, "Ya Allah, ini aroma selama ini ana jauhi." Tapi karena ada hadis Nabi SAW, kalau ditawari minyak wangi jangan nolak ya. Maka antum lebih memilih mengamalkan ilmu, ya kan ya, dibandingkan perasaan. Nah, pakai bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kemudian boleh jadi sholat antum lebih khusyuk. Iya. Iya. Gak enak baunya nih. Gak enak. Lebih khusyuk karena apa? Ini pasti karena dosa saya Allah hukum dengan ketidakenakan ini. Bisa jadi kan? Atau mungkin baunya gak enak, udah biarin aja lah, cuek. Tapi mungkin Allah beri hidayah kemudian di arah yang gak sangka kemudian. Mungkin ada hikmahnya kemudian. Ada kejadian yang membuat antum tuh taubat kepada Allah. Bisa jadi. Jadi mengamalkan ilmu, walaupun secuil seperti itu, itu pasti ada berkahnya pada waktunya. Begitu ya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Makanya dari ayat ini dan dari pembahasan kita ini ikhwan, kalau kita mengamalkan ilmu akan Allah balas dengan kebaikan dari arah yang tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maka setiap kalau kita misal ada kesulitan, kegamangan hati, keterbingungan jiwa, maka coba perhatikan bahwasa itu boleh jadi karena kita tidak mengamalkan ilmu. Maka ketika seseorang lagi kebingungan, muhasabah. Dia mikir, kenapa saya jadi bingung begini? Kenapa saya jadi galau begini? Kok saya jadi gamang dan ngambang seperti busa di tengah lautan? Bingung saya. ketahuilah penyebabnya adalah antum sedang tidak mengamalkan ilmu. Imma antum sedang khusuzon pada Allah, bisa jadi. Imma antum kurang tawakal sama Allah. Imma antum kurang zikir. Coba sekarang yang tiga itu, coba lihat. Oh, benar juga. Anak gampang, karena apa? Karena anak gak khusnudan sama Allah, kurang percaya sama Allah. Oh, benar juga, karena tawakal anak malah ke manusia, enggak ke Allah. Ah, inilah penyebab anak. Karena kata Nabi SAW, man ta'allaqa bi ghairillah, man ta'allaqa bi syai'in, wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka akan Allah jadikan apa? Dia ketergantungan dengannya. Dan ketergantungan terhadap makhluk itu ketersiksaan tersendiri, ikhwan. Tersiksa antum kok bergantung pada makhluk. Karena antum mengharapkan dari pihak yang lemah. Ada orang tenggelam, ketika orang tenggelam, dia akan memegang apapun sekalipun itu yang dipegang lemah. Ya enggak? Misalnya ada lily pad. Lily pad itu apa, ikhwan? Lily pad, ha? Teratai. Ya? Teratai. Apalagi itu yang tumbuhan-tumbuhan di air itu. Eceng gondok, coba. Lebih kuat mana, eceng gondok atau antum? Hah? Lihat eceng gondok aja, pas dia mau tenggelam, enggak megang antum. Antum malah megang eceng gondok. Karena apa? Tenggelam, kelep. Apa yang bisa dipegang? Padahal itu lemah. Begitulah. Kalau kita lagi kesulitan, kebingungan, bersandar pada makhluk. Yang dia juga lemah. Bukan bisa jadi lemah daripada kita. Makin galau, maka amalkan tuh yang kedua, tawakal ala Allah. Ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Amalkan ilmu itu, tenang antum, Allah akan berikan ketenangan. Dan juga lain-lainnya, ya. Dan juga lain-lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pokoknya kalau antum mengamalkan ilmu, ada jalan keluar insyaallah taala, begitu. Tapi tidak ada pertanyaan ya. Tapi enggak usah juga, enggak usah ada yang bertanya. Kita cukup sampai sini aja karena udah agak malaman ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.